الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ayat ini tadi dibaca oleh Tuan Imam pada rakaat yang kelima, Imam yang kedua. Surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Yang bermaksud ketahuilah dengan mengingati Allah hatimu menjadi tenang. Itulah maksud ayat. Saya diberi tajuk Al-Quran di hati. Jadi ketika saya cari poin nak bercakap tu memang tak ada poin. Jadi rasa-rasa nak cakap apa ikut suka saya lah malam ni. Jadi berdasarkan ayat ini dalam tafsir menyebut, maksudnya mengingati Allah itu ialah membaca Al-Quran dan merenung makna ayat-ayat yang dibaca, perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran, janji-janji baik, janji-janji buruk. Moga-moga Al-Quran itu tidak pernah hilang daripada ingatan kita. Itu maksudnya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Manusia seperti inilah manusia yang berjaya. Berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kerana hati dia tidak pernah melupakan Al-Quran. Apa-apa saranan Al-Quran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya dilaksanakan. Suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 121, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, "Alladzina atainahumul kitab, alladzina atainalhumul kitab yatslunahu haqqa tilawati." Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud orang-orang yang kami beri Al-Quran. Al-Quran ini Allah tidak menguniakan kepada Bani Israel tetapi kepada Bani Ismail, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan beliau. Orang-orang yang diberi Al-Quran lalu mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, maka mereka lah orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang kufur dengannya, maka mereka lah orang rugi. Dalam ayat ini ada tafsiran dia. Cuba kita dengar. Kitab suci ini hendaklah dibaca dengan mengetahui maknanya dan serta memahami maksudnya dengan faham yang berdasarkan iman, yang menggesa pembacanya mengambil pelajaran dan petunjuknya, yakni mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Janganlah hendaknya umat Islam membaca Al-Quran hanya untuk memberi halwa telinga kepada pendengarnya sahaja atau untuk mendapat faedah dunia semata-mata, kerana yang demikian tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada pembacanya. Ini tuntutan sebenarnya. Ya. Supaya kita senantiasa, Al-Quran kita senantiasa di hati kita. Sebagaimana kalau kita belajar bidang tauhid, apabila Allah dah mati dalam hati kita, kita tak akan jadi manusia yang baik. Kalau kita dapat merasakan Allah itu hidup, hidup dalam jiwa kita, setiap tindak tanduk kita pasti insyaAllah yang tidak menyalahi syariat Islam. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran di hati, makna jangan kita lupa Al-Quran. Baik suruhannya, baik larangannya, baik tentang janji baiknya ataupun ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya, Nabi pernah mengadu kepada Allah 1432 tahun yang lalu. Inilah perangai umat dia. Di dalam Suratul Furqan, surah ke-25 pada ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Tuan-tuan dengar baik. Dalam ni dia ada terjemahan dia. Mudah kita fahami. Saya tak nak terjemah. Tuan-tuan dengar suratul Furqan ayat 30. Dan berkatalah Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Inilah manusia-manusia umat Islam yang Al-Quran tidak bertapak di dalam jiwa dia. Dia rasa nak buat apa, dia tidak perlu merujuk kepada petunjuk Allah yang sempurna. Golongan seperti inilah tuan-tuan, kita jangan terperanjat. Mereka ini hidup senang lenang, kaya raya, berkuasa. And orang pun tak boleh nak buat apa kat dia orang. Tiap-tiap kali pilihan raya kira menang je. Hak beriman ni asyik kalah je. Kan? Cuba kita dengar firman Allah. Apa nak heran? Benar ni ada dalam Quran. Surah yang ke-6. Al-An'am. Ayat 44. Inilah manusia yang Al-Quran tidak bertapak di dalam jiwanya. Kau tengok tuan tu berapa kali ya? Duk angkat. Sikit-sikit dah. Falamma nasu ma dhukiru bih. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta idha fari'u. Bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang bermaksud, maka tatkala datang kepada mereka, maka tatkala mereka lupa akan peringatan kami. Malam ni asyik tersasul yang sepaklah. Kita minum dulu panjang. Maka tatkala mereka lupa akan peringatan Allah, Al-Quran tidak pernah bertapak dalam jiwa mereka. Baik suruhan apatah lagi larangan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah menjanjikan, Allah akan bukakan segala pintu-pintu kesenangan atau pintu-pintu kejayaan dari segala sesuatu. Golongan ini, tuan-tuan dan puan-puan, buat apa pun berjaya. Apa sahaja mereka buat, semua berjaya. Ini ayat dah. Tapi ingat, Allah menyatakan, hatta idza farihu, sehingga mereka sedang bergembira, bima'utu, dengan apa yang kukuniakan kepada mereka, baghtatan, all of a sudden, dengan tiba-tiba. Ya? Akhadnahum baghtatan, kata Allah. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Fa'idhahum mublisun. Maka ketika itu, mereka berputus asa. Sebab itu tuan-tuan, sesetengah manusia ni, Allah beri kejayaan kepada dia. Sebenarnya Allah kan redha. Kerana dia ni manusia yang membelakangi Al-Quran. Kalau kita dengar hadis riwayat Imam Ahmad. Iza ra'aitallah yu'til abda minad dunya. Ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila kamu melihat Allah menguniakan sebahagian dunia kepada hamba-hambanya, sedangkan hamba-hamba itu senantiasa durhaka kepada Allah. Mereka durhaka kepada Allah tapi dapat kejayaan. Sebahagian dunia menjadi milik mereka. Maka sesungguhnya itulah yang dinamakan istidraj. Istidraj dalam Quran ayat 182 surah ke-7 Al-A'raf. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka bagaimana Allah nak rosakkan mereka dengan kurniaan nikmat itu? Allah akan tarik balik nikmat-nikmat tersebut secara beransur-ansur. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Sebab itu tajuk Al-Quran di hati. Makna tuan-tuan, pastikan tindakan-tindakan kita tidak menyalahi Al-Quran. Baik amalan yang baik ataupun segala tindak tanduk kita, pastikan menepati syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kita bimbang. Kadang-kadang kita yang dengar majlis ilmu ni pun kadang-kadang ceroy aja. Kan? Dia tengok si fulan tu berjaya. Semayang pun tidak, puasa pun tidak, hidup senang lenang, dia juga terpengaruh. Buat apa? Kehidupan di dunia ni sementara aja. Hebat macam mana pun, dia ada endingnya dengan kematian. Cuba kita rujuk semula Al-Furqan ayat 30. Faqala Rasul, dan berkatalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rab, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu mahjuro, lembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Mengaku seorang Islam, tetapi tidak berpandukan kepada petunjuk yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di Madinah pun wujud perlembagaan, tuan-tuan, yang dinamakan perlembagaan Piagam Madinah. Piagam Madinah atau perlembagaan Madinah menekankan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu bertelingkah, ini Piagam Madinah lah. Sebentar lagi kita dengar Piagam Malaysia pula. Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Sekutuan. Maka apabila kamu bertelingkah, yakni di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu rujukan utama di Piagam Madinah. Perlembagaan Sekutuan kita bunyi seperti berikut. 4:1. Ini yang Nabi sebut ni. Tidak dipakai lagi perlembagaan ini. Ditinggalkan. 4:1 menyebut, the supreme law of this country is the federal constitution. Undang-undang utama negara ialah undang-undang yang termaktub di dalam perlembagaan sekutuan. Tapi malangnya. Inilah manusia-manusia. Bila kita kata dia tak beriman, dia pun marah. Nak kata beriman, macam mana? Memang tak beriman pun. Al-Quran tidak digunapakai. Undang-undang yang mereka cipta sendiri juga, mereka tidak beramal dengannya. Jadi mereka nak ikut apa? Ikut hawa nafsu. Mana-mana yang sesuai dengan selera hawa nafsu, itulah yang diamalkan. Contoh saja, bukan kata pada mana-mana pihak, jangan rasa, jangan terasa. Kan? Contoh, sebab orang tanya saya, Ustaz. Orang sering tanya saya, Ustaz, nak tanya Ustaz. 2 soalan. Ini macam mana pemimpin kita? Quran pun dia tak terima pakai. Dia mengaku perlembagaan sekutuan undang-undang utama negara. Jadi saya tanya, apa masalahnya? Masalahnya Ustaz, pakai baju kuning boleh tangkap. Jangan senyum. Gigi kuning boleh tangkap. Ni pakai baju kuning ni jaga sikit. Kan? Ada ayat Quran hadis Ustaz? Dah duduk sebelah polis pula tu. Kan? Kita nak bagi tahu tuan-tuan. Saya bukanlah seorang lawyer, tapi minta maaf lah. Sebab saya banyak membaca dan saya ada tuan penasihat 25% dalam bidang undang-undang dunia ni. Perlembagaan sekutuan ni saya rujuk, bukan saya bercakap sesuka hati, tidak. Tuan-tuan dengar, di dalam perlembagaan sekutuan, perlembagaan Allah juga ditolak, perlembagaan yang mereka cipta juga mereka tidak beramal dengannya. Inilah manusia yang disebut oleh Al-Quran bertuhankan kepada hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin, Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23. Apakah kamu Muhammad tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah? Manusia jenis ni muslimat, sampai kiamat dia tak akan beriman. Karena Tuhan dia bukan Allah, tetapi hawa nafsu. Kan? Mereka menolak perlembagaan Allah. Mereka cipta perlembagaan sendiri. Tapi mereka juga tidak beramal dengan apa yang mereka cipta. Di dalam perlembagaan sekutuan 5:1 menyebut, Tiada seseorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya melainkan menurut undang-undang. Tuan-tuan faham tak? Saya pun tak faham. Ini sebagai kita nak kongsi lah. Sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan, kalau nak jadi pendakwa, dia kena versatile. Jangan Al-Quran hadis saja kita boleh. Undang-undang dunia pun kita kena reti. Selok belok dunia ni kena reti. Sebab saya berpegang dengan pandangan Sayyidina Ali karamallah wajha, sepupu Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, salah seorang yang dijanji syurga. 10 orang je. Kita semak senarai nama tu, nama saya tak ada. Hampa lagi tak ada. Maksud tu gelak kat aku. Man aradad dunya fa'alayhi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi. Wa man aradahuma ma'ah fa'alayhi bil ilmi. Yang bermaksud barang siapa nak berjaya di dalam kehidupan dunia, dia perlu memiliki ilmu. Dan barang siapa nak berjaya dalam kehidupan akhirat, dia perlu memiliki ilmu. Dan barang siapa nak berjaya dunia dan akhirat, dia perlu memiliki ilmu. Sebab tu kalau ustaz ni sekadar beli ayat Quran, hadis saja, tak cukup. Kan? Kita bukan, kita sebagai satu saranan kepada para pendakwa. Sebab tu sebelum dulu, sebelum saya jadi ustaz, masa tu baru nak start lah. Saya tekad nak jadi ustaz yang lain daripada orang lain. Kan? Di antaranya dah berjaya dah. Kita baca Al-Quran, kita sebut nama surah, surah ke berapa, ayat ke berapa. Sekarang Allah kurniakan, alhamdulillah, hadis dah banyak hafal. Hadis-hadis sahih. Kan? Di segi dunia, perlembagaan sekutuan pun saya hafal. Kan? Kadang-kadang saya boleh quote pula tu, peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam akhbar, tarikh berapa, muka surat berapa. Tu pun dia komplain sampai ke Sultan, punya hapra. Di Bukit Beruntung, tuan-tuan. Khutbah Jumaat saya. Saya sebutlah akhbar tahun sekian, muka surat. Dia komplain sampai ke Sultan. Seolah-olah dia menganggap saya ini kelentong. Balik, rujuklah. Ada ke tak ada? Saya tak berbangga, tuan-tuan. Sebab benda ni adalah kurniaan Allah. Ramai orang tanya saya. Khusus orang muda lah datang, approach saya. Ustaz, saya ni pelajar USM. Sekarang duk pursue masters. Dia duk sedang buat masters. Itu apa masalah? Saya download semua ceramah ustaz daripada YouTube. Saya check. Semua tak ada salah. Baik bacaannya, nama surahnya, ayat ke berapa. Satu tu sekali ada salah. Salah tu pun ustaz detect. Ustaz perbetul balik then and then. Saya cukup kagum dengan kehebatan ustaz. Boleh ustaz bagi tip sikit? Saya jawab apa tuan-tuan? Wa in min syai'in la 'indana khazainu. Ini adalah kurniaan Allah kepada saya. Kalau setengah orang orang cakap macam tu tanya, well, you know, nak tunjuk dia tu hebat, kepala bapak dia hebat. Saya pernah ceramah, saya pernah buat perbandingan tuan-tuan, undang-undang Islam dengan perlembagaan persekutuan. Seorang tu datang, dia ucap tahniah kat saya. Saya tak kenal dia. Dan dia tidak menyatakan siapa dia. Orang sebelah tu bagi tahu, ustaz kenal siapa dia ni? Tak kenal. Dia ni hakim mahkamah. Hakim mahkamah, tuan-tuan, puji saya tentang huraian perlembagaan persekutuan. Lalu saya tanya lah hakim tu. Kan? Saya tanya, mana tahu kata apa yang saya sebut tu semua betul? Saya tahu lah ustaz, sebab saya hakim. Dia kata. Cumanya saya tak hafal macam ustaz. Saya kata, hang hakim cerai. Hakim pun tak hafal, cerai. Kan? Ha, jadi, masalah pakai baju kuning. Huraian perlembagaan persekutuan 5:1, maksudnya begini. Di Malaysia, tak ada undang-undang yang menyatakan tak boleh pakai. Jadi, boleh pakai. Kalau hampa berani. Kalau hampa beranilah. Kan, aku pakai baju hitam, selamat malam ni. Kan, cerita. Tak kata kat siapa-siapa. Kan, cerita. Saya sering ditanya. Dia orang minta dalil Quran, apa semua ada ustaz. Terus jadi jawab, mak. Tiada seseorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Kalau undang-undang wujud kata tak boleh pakai baju kuning, itu satu kesalahan. Oleh kerana tak ada, ianya bukan satu kesalahan. Yang salah tak pakai baju, tak pakai seluar, yang tu salah. Ini untuk pengetahuan kita bersama. Soalan kedua yang selalu diajukan kepada saya, masalah demonstrasi. Maka muncullah ustaz-ustaz mangkuk hayun dalam TV. Demonstrasi haram. Oh, haram, haram, haram. Orang tanya ustaz, kalau mereka adakan juga demonstrasi, dia kata haram jadah. Dia kata. Dia tambah lagi jadah pula belakang. Ada ulama kata wajib demi untuk menegakkan keadilan. Jadi orang tanya saya, kak, ada dalil Quran tak ustaz untuk demonstrasi? Saya kata dalil Quran nanti. Kita baca perlembagaan persekutuan dulu. Kan? Di dalam perlembagaan persekutuan 10.1b menyebut semua warga negara berhak berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata. 10.1B. Kalau pergi mahkamah pun memang confirm menangnya. Suhakam pun kata boleh. Ini malangnya pemimpin kata tak boleh. Ni yang saya cerita bukan di Malaysia ni, di Zimbabwe. Ceritanya kan 10.1B. Tapi syaratnya warga negara. Bangladesh tak boleh. Hampa beribu ramai-ramai dia kena tangkap. Semua warga negara berhak berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata. Tak lari tajuk lah sebab kita nak kaitkan dengan Al-Quran di hati. Kan? Siapa rasa tak sesuai, sila balik. Tunggu apa lagi? Moreh berkada. Kan? Saya tak ada rugi apa. Kita ni berdakwah bukan nak ambil hati orang. Faham Muslimat? Saya dah 20 tahun dah duduk dalam bidang ni. Saya tak fikir soal orang nak marah ke, orang nak buat laporan ke kan. Ha, itu terpulang. Saya bercakap ada fakta. Ada dalil Quran, saya akan buktikan tuan-tuan. Kenapa boleh berdemonstrasi? Quran pula kan ni? Ha, siap nampak? Ha, jangan main-main aku. Ha. Berhimpun secara aman. Aman. Tak tahulah. TV. Putusan lawyer kata, eh, ada kacau bilau. Tak tahulah siapa yang mencetuskan kacau bilau tersebut. Dengan tidak bersenjata. Ada orang bawa senjata? Ada. Senjata sulit. Yang tu dia orang tak boleh tinggal. Yang tu dibawa ke mana-mana sahaja. Tak pergi bini aku mesti marahnya. Dia kata lolang. Cerita macam tu. Jadi bila kita tengok semula tuan-tuan, ni apa satu, yang mana satu kita nak ikut? Undang-undang kata boleh, pemimpin kata tak boleh. Bermaknanya pemimpin ini zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Hukum menegakkan keadilan adalah wajib. Tuan-tuan janganlah terpengaruh dengan ustaz-ustaz yang muncul di kaca TV tu. 40 ulama muda dah bertukar jadi 40 penyamun. Dia kira duk baca hadis dia. Kita wajib dengar dan taat kepada pemimpin walaupun zalim. Dah berapa lama ni? Kata tadi setengah jam kedekut semua hamba ni. Ha? Boleh sikit lagi? Sampai pukul 11. Boleh tunggu pak cik pukul 11. Ha, boleh, saya nak balik lah, tunggu. Walaupun zalim, selama mana mereka solat. Saya dipahamkan Dr. Harundin mensyarahkan hadis tadi, mengupas hadis tadi. Hadis itu bukan dimaksudkan dengan konteks kehidupan kita hari ini. Itu yang berbeza. Kita kemukakan dalil hadis Bukhari, dia orang tak mau terima. Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahu hiburhan. Hadis Bukhari. Ada hadis lain menyatakan kecuali apabila kamu melihat kekufuran mereka dengan nyata dan kamu ada hujah. Kamu ada dalil di sisi Allah untuk menyatakan mereka ni kufur. Taat bukan 100%. Taat mutlak Allah saja dan Rasul. Jadi justru itu ni dia. Kitab yang kecil tafsir Profesor Mahmud Yunus. Ha, tulis Syekh. Dah bawa buku tak tulis hari ni. Ha, yang bawa buku catat. Surah keempat, ayat 135, An-Nisa, kebetulan muka surat pun 135. Inilah dalil, wajib menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqist, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, jadikanlah diri kamu penegak keadilan. Apa maksud? Kita dengar sendiri tuan-tuan. Ni Profesor Mahmud Yunus, ustaz yang muncul di kaca TV tu, ustaz kangkung. Dia mana ada kitab tafsir. Tersedut sembang lah. Kan? Ni tuan-tuan dah 10 tahun ni. Ni 10 tahun ni. Ni ulama ni. Dia menguasai ilmu bahasa Arab. Kalau dia tak kuasai ilmu bahasa Arab, dia tak boleh dan tak mampu untuk mentafsirkan ayat Quran. Tuan-tuan dengar. Bukan surat berapa? Aku nak uji hampa yang betul tak? Tengok hampa ingat kan pun tidur. Dengar. Dalam ayat ini Allah menyuruh supaya kita selalu menegakkan keadilan. Allah menyuruh. Perintah Allah. Supaya kita selalu menegakkan keadilan dalam segala hal. Segala hal kalau Inggeris, every damn thing lah kot. Dalam segala hal. Wajib berlaku adil. Dengar lagi. Janganlah kalau macam, apa nama orang kahwin lebih daripada satu. Dia isteri dia tiga ke. Kalau dia beli pakaian, macam mana nak berlaku adil? Satu bini gemuk. Satu bini kurus. Macam mana? Hak gemuk tak nak buat. Macam dah gemuk, kain dia kena lebih sikit lah. Tapi mesti samalah. Kualiti sama, harga sama, itu adil. Kita dengan anak-anak pun tak boleh berlaku zalim. Anak nombor satu sayang lebih. Nombor dua aku tak boleh. Cuba buka kitab tadi. Makna adil ni amat-amat dituntut. Dalam segala hal. Tu yang dia sebut ni. Dalam segala hal. Kerana, cuba dengar-dengar. Keadilan itu adalah tiang untuk menegakkan masyarakat dan pemerintah. Dan dia sebut ni tuan-tuan. Kata-kata hang jebat. Jangan jadi hang tua pondan. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Dia pun sebut. Ini kata-kata hang jebat. Tengok muka tuan-tuan macam geng hang tua. Hamba tengok muka aku. Umar Al-Khattab. Ada lagi ni. Cuba dengar betul-betul. Kenapa kita wajib menegakkan keadilan? Dia sebut. Apabila keadilan dalam pemerintahan tidak terjamin. Sebab tu boleh berdemonstrasi. Lagi. Sebab. Maka alamat negara akan rosak binasa dan kezaliman akan bermaharajalela dalam masyarakat umumnya, tuan-tuan. Ni dalilnya. Bukan kata kita lawan kerajaan kita ni zalim, dah. Tuntutan, kan? Karena mereka meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Undang-undang Islam mereka tidak amal, undang-undang yang bukan Islam pun mereka tolak. Atau undang-undang siapa yang mereka amal? Hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hadis ini mengajar kita wajib berhukum dengan syariat Islam. Tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya tunduk, yakni amal kepada ajaran yang aku bawa. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam kitab hadis 40. Dan hadis ini hadis ke-41. Ampun. Kitab hadis 40. Hadis ni hadis ke-41. Macam mana jadi macam tu? Yang tu kena tanya Imam Nawawi. Kitab hadis 40 ada 42 hadis. Hadis yang saya baca, hadis ke-41 riwayat Al-Hakim. Di antara pengajaran hadis ini, wajib berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh ikut kehendak hawa nafsu kita. Nampak tuan-tuan? Ni disebut ni. Jadi kita kena faham dulu. Zalim itu ialah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Undang-undang kata boleh. Pemimpin kata tak boleh. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Hadis Abu Daud. Dalam kitab Riyadhus Salihin. Seutama-utama jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kita tengok syarah para ulama, tuan-tuan. Rakyat juga ada tanggungjawab untuk menegur pemimpin yang menyeleweng. Ini Islam, keadilan Islam. Bukan pemimpin saja yang boleh cakap, boleh buat suka hati. Kita pun hendaklah diberi peluang. Apa dia demokrasi? Siapa boleh jawab apa makna demokrasi? Saya bayar RM1. Satu saat dari sekarang, habis. Cik baik apa tak ada jawab. Demokrasi ialah satu sistem pemerintahan yang membenarkan kebebasan bersuara, beragama dan perbezaan pandangan politik. Boleh faham ni? Kita tengok satu persatu. Kebebasan bersuara. Cakap banyak-banyak jangan lu. Ya. Islam ajar kita jangan fitnah. Saya memang tak setuju. Kalau ustaz ni datang dia hantam kerajaan sampai hancur kerajaan tu. Tapi hujah tak ada. Saya ada hujah tau. Quran tu. Tolak Quran kafir. Kan? Saya hujah dengan perlembagaan persekutuan. Saya tidak fitnah. Kebebasan bersuara. Kita warga negara boleh cakap. Kebebasan beragama ini memang diamal dalam negara kita. Ini yang amat menyedihkan kita. Isu Jaiz, rate apa nama, majlis muhibah apa. Tak tahulah, saya pun rasa pelik. Yang orang Melayu nak pergi buka puasa di gereja tu, siapa suruh? Patutnya ajaklah Steven tu datang ke surau. Kita buka puasa. Dia tak puasa pun tak apa. Patutnya bagi pandangan saya lah. Kan? Apa yang sibuk-sibuk yang kita nak pergi sana? Dan kita pun tak tahu kisah sebenar. Jadi kita tak mau cakap banyak, tak mau hurai. Tapi dalam akhbar dah 2 hari dah. Nama dia Jasmine kot. Dia mengaku dia mendapat bantuan daripada pihak gereja di Damansara Utama. Tuan-tuan, kebebasan beragama tak boleh. Untuk orang Islam, jangan dibenarkan. Lepas saya nak tanya ustaz-ustaz yang muncul di kaca TV ini, yang suruh kita mempertahankan kerajaan zalim ni. Mereka mungkin mereka tak sedar sebab mereka boleh ayat Quran hadis. Puak-puak ni pun hadis lah. Quran tak boleh juga. Dia banyak hadis dah baca. Tambah perlembagaan persekutuan lagi dia tak hafal. Di dalam perlembagaan persekutuan 12:4. Menyebut agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Tuan-tuan, selagi clause ini tidak dihapuskan, selagi itulah ia bakal menggugat akidah umat Islam. Tak boleh buat apa? Nur Aisyah Bukhari. Kita boleh selamatkan Nur Aisyah Bukhari. Umur 25 tahun. 4 senawi lah tu. Masuk Kristian. Hartini Kamarudin. Kebebasan beragama. Yang ni memang dibenarkan. Nampak tuan-tuan? Tak boleh. Orang Islam tak boleh dibenarkan menukar agama. Yang bukan Islam, kita tak boleh sama sekali memaksa mereka menerima Islam. Kerana ada hujah. La ikraha fiddin. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Political opinion. Perbezaan pandangan politik. Negara demokrasi membenarkan. Tapi kita tak boleh. Tak maaf lah, bukan nak kait politik, nak bagi faham Islam. Sebab tu kita, Al-Quran mesti ada kat kita. Kita ikut saja Quran dalam keseluruhan kehidupan kita. Saya akan bawa hujah. Bahagia atau celaka kalau Al-Quran ini diketepikan. Pelajar Mesir, ada seorang dah kena expel. 40 orang di senarai hitam kerana mereka juga telah mengadakan demonstrasi. Pakai baju kuning. Tengok tuan-tuan. Di mana negara demokrasi membenarkan political opinion? Freedom of political opinion. Kebebasan pandangan politik. Ni yang menyedihkan kita. Ustaz-ustaz ni dia tak faham. Tak keluar kot kaca TV je lah. Oh, kita tak boleh lawan walaupun zalim. Okey, saya nak tanya ustaz tu. Bila berlaku gejala murtad, kan? Berlaku satu kes murtad, si A dah tukar agama, orang ni Islam asalnya, kini kafir. Siapa nak bertanggungjawab? Siapa akan bertanggungjawab di hadapan Allah? Ya, ustaz-ustaz yang menyokong, rakyat yang menyokong kerajaan yang menegakkan undang-undang jahiliah ni tuan-tuan. Yang mempertahankan undang-undang ni, takkan orang yang menyokong tak kena? Okey, contoh. Ni dalam kehidupan dunia lah. Katalah malam ni saya datang-datang ceramah. Lanyak cukup-cukup kerajaan. Dengan dalil pun tak ada. Atau ada orang satu kampung marah. Satu selayang ni. Tuan-tuan, agak-agak dia orang nak pergi cari siapa? Bukan cari saya. Mana lah. Dia yang jemput. Tuan tak tuan-tuan? Saya pinjam motosikal pakcik. Pergi melakukan jenayah. Bila saya ditangkap oleh polis. Tapi insyaAllah dia tak tangkap. Pasal ustaz takkan dia nak tangkap pun. Saya dibawa ke balai dengan motosikal. Registration number sekian-sekian. Tuan punya sekian. Tuan punya akan dipanggil atau tidak? Oi, cepat jawab. Abang tak takut ke kena tangkap ni? cerita dia. Takkan di akhirat. Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Tengok tuan-tuan. Pasal dalam ni ada kot. An-Nisa surah ke-4 ayat 85. Bila berlaku gejala murtad, Allah akan cek semua tuan-tuan. Kamu daripada mana? Negara Zimbabwe, wahai Tuhan. Siapa pemimpin kamu? Sekian-sekian, CA. Siapa yang mengundi, yang menaikkan dia sebagai pemimpin? Ha, sila. Patuh. Inilah ayat dia. Cuba tuan-tuan dengar. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. dia sama-sama akan dipertanggungjawab. Bukan ini saja. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Surah ke-74 Al-Muddathir ayat 38. Setiap manusia dengan apa yang dilakukan akan dipertanggungjawab. Takkan soal pilih pemimpin ni tak akan dipertanggungjawab di akhirat. Sehingga berlaku gejala murtad. Betul tak Ustaz? Nampak takut dan semua? Panas sikit. Kan? Cerita macam tu. Kita pulang pada tuan-tuan. Sebab itu, saya ingin menyeru diri saya. Kalau kita nak masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung, berjaya di dunia dan juga di akhirat, dah cukup 35 minit. Tak boleh lama-lama. Saya pun nak balik jauh. Kita sudahi dengan firman Allah, Surah An-Nur, ayat 51. Hampa ni bukan aku tak tahu ni, nak cepat balik ni. Nak tengok Manchester City lawan Manchester United lah tu. Aku tahu. Tu yang suruh cepat-cepat munti ni. Bulan Ramadan tu sudah tengoklah tuan-tuan. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Takkan kita tak menerima saranan Nabi. Kesempurnaan sifat seorang Islam ialah meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Apa manfaat? Bulan Ramadan pun nak tengok lagi ke TV, duk pegang. Saluran ni. Kan? Dengar tazkirah lama sikit, nak terlentang dah. Saat lagi habis aku bagi salam, tu dia mata. Macam malaun. Bukan orang sini, orang sengatan ni. Apa? Orang sini sama? Alamak, seru eh? Kan? Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah ke-24, nama surah An-Nur. Imam tadi, imam yang kedua tadi tu, siapa dekat belakang ni? Ni ya. Saya ustaz nak jumpa kejap lah, 5 minit. Adalah kira bicara kita, ada projek besar-besaran ni. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasul. Dengar baik-baik. Jangan hati kita ni tak ingat pada Al-Quran, tak ingat pada As-Sunnah, jangan. Tindak tanduk kita pastikan selaras. Supaya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hakim. Yakni dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Mereka akan menjawab, kami dengar dan kami akan taat. Dan merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan, sedikit sebanyak, tuan-tuan pun nampak letih puasa kan tadi? Patutlah nampak letih, kan? InsyaAllah. Cukuplah sekadar untuk malam ini sebelum saya akhiri. Biasalah tuan-tuan pun tahu dah. Boleh tahu dah apa dia nak sebut. Nak kutip derma lah tu. Bukan ada kerja lain. Fasa ketiga, Tahfiz Mutmainnah, dah hampir-hampir nak siap. Banyak lagi keperluan-keperluan yang kami masih memerlukan. Khususnya wang ringgit. Kita buka saham akhirat ASA. Bangunan tiga tingkat yang telah diguna pakai. Kita buka untuk wakaf. Tak ada had, 10 sen pun boleh. Sehingga ada orang tanya saya, Ustaz, 10 sen boleh dapatkan? Saya ada 10 sen. Saya kata boleh. Awak rujuk An-Nur 15, awak rujuk dalam juzuk amma. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar debu, kalau ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Walaupun kita bersedekah pada orang bukan Islam, kalau kerana Allah, dapat pahala. Kalau bagi 1 juta pun tak ikhlas, sia-sia. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi 1 juta, saya terima ikhlas. Tak ikhlas, tu hampa punya pasal. Aku tak peduli, tu hampa punya duit. Aku nak duit. Kan? Jadi ceritanya macam tu. Jadi di belakang nanti ada pamphlet, tuan-tuan tengoklah. Lagi satu. Sesiapa yang ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, kami adalah amil zakat yang sah. Dilantik oleh Majlis Agama Islam Perlis. Saya buat kerja profesional, jangan bimbang. Bukan cakap ceramah saya, baca fakta. Buat kerja pun mesti kena kemas. Ini style saya. Aku pun dulu bank officer juga. Apa ingat ceroy sangat kah? Kan? Kita pun reti kerja-kerja buat ni. Mesti bagi orang penuh keyakinan. Kita ada surat pelantikan tu semua ada. Kami dah proses hampir 10 ke 12 orang. Dengan receipt yang bakal dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Perlis, tuan-tuan akan dapat pelepasan cukai. Kalau cukai 1,000, bayar zakat 1,000, kosong. Itu yang saya dipahamkan oleh seorang sahabat yang sebelum ni dia bayar kat sekolah lain, kini dia dah tukar bayar kat kami. Dia pun sekolah tersebut pun melalui perlis juga. Dia kata memang betul Ustaz. Dengan receipt itu dapat pelepasan cukai. Mana pendapatan tahun ni hari tarikh tutupnya tahun depan April untuk individu. Jadi sempat keluar receipt dalam tahun ni, tahun depan tuan-tuan submit sekali lah. Jadi dapat pelepasan cukai. Dah ada pamphlet tuan-tuan tengoklah. Nak masuk niat saja. Innamal a'malu binniat, nak wakaf untuk diri ataupun sesiapa yang telah meninggal. Lagi satu ada projek sekolah apa nama VCD atau DVD lah. Ya, harga RM3 je. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak bantu, keuntungan ni semua saya bagi kepada sekolah. Saya ceramah, saya tak ambil satu sen, tapi dengan inilah yang dapat bantu sikit sebanyak untuk kita cover bil elektrik, bil air dengan keuntungan VCD yang atau DVD yang kami cetak ni, yang kami ada. Jadi cukuplah. Jadi insyaAllah mungkin sahabat saya ada di belakang, ada tau. Sahabat saya ada. Ada. Ada tong tau, dia tak ada. Dia tak ada, sekali lagi kita bentang sejadah lah senang. Nah, bentang sejadah lagi selesai masalah. Nah, mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaAllah tuan-tuan pada tahun 2020. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.